نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kita lanjutkan pada pembahasan dari ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح. Ancaman yang berat bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Fakaifa idza abadahu? Lalu bagaimana ancamannya manakala orang itu beribadah kepada penghuni kubur dari orang soleh? Ini masalah penting ma'asyiral muslimin, karena ini sebagian kaum muslimin termakan oleh syubhat, pemikiran yang menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa puas dengan nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk pada pembahasan terakhir, masalah yang ke-11. Terakhir yakni zikruhu, penyebutan dalam hadis ini, yakni fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin, sebelum ucapan beliau sebelum wafatnya, 5 hari sebelum wafatnya, yaitu radd ala qaifatain allataini huma asyarru ahli bid'ah. Ucapan beliau merupakan bantahan, rod, bantahan terhadap 2 kelompok yang huma asyar ahlul bid'ah. 2 kelompok ini adalah sejelek-jeleknya dari yang paling jelek ahlul bid'ah. Yakni yang dimaksud 2 kelompok ahlul bid'ah adalah Rafidhah dan Jahmiyah. Dalam bab ini terdapat prinsip dakwah Ahlus Sunnah. Karena kita tahu dalam prinsip dakwah Ahlus Sunnah, arad wa rad. Arad artinya membentangkan dalil, menjelaskan dalil-dalil yang dipahami oleh para sahabat. Lalu rad, membantah orang yang menolak apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip dakwah, semua dakwah yang diserukan oleh para rasul seperti ini, menerangkan yang hak dan membantah yang batil. Jadi tidak benar kalau dakwah itu cuma menyampaikan yang hak tanpa membantah kebatilan. Tidak demikian. Rad, arab wa rad. Nah, dan di sini Al-Imam rahimahullah mengambil satu faedah yang bagus, salah satu prinsip dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni adanya bantahan bagi dua kelompok, yang kedua kelompok ini asyar, yang paling jeleknya dari ahlul bid'ah. Semua ahlul bid'ah jelek, tidak ada yang baik. Maka kita harus berlindung diri dari mereka. Khawarij misalkan disifati oleh Nabi kilabun nar, syarru qatilin tahta adinis sama. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Maaf, yang mengatakan anjing-anjing neraka itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Jadi kalau ada seorang da'i mengatakan khawarij kilabun nar, itu paling hikmah. Kenapa paling hikmah? Itulah ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua kelompok ini lebih jelek dari kelompok-kelompok bid'ah yang ada. Apa itu? Yang pertama Syiah. Dan kita masuk kepada penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Kenapa mereka dikatakan Rafidhah? Iya. Kelompok yang pertama namanya Rafidhah. Disebutkan di situ pada penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wasammu Rafidhah, mereka dinamakan kelompok Rafidhah. Wa aslu madhhabihim min Abdullah ibn Saba. Dan pokok pendirinya, yang pertama kali menaruh batu pondasinya, yang menaruh pemikiran yang pertama adalah, kalau kita urut sejarahnya, pendirinya adalah Abdullah bin Saba. Jadi Rafidhah pendiri utamanya adalah Abdullah bin Saba, Yahud. Abdullah bin Saba barakallahu fikum adalah pendiri kelompok Syiah. Iya. Dan kelompok Rafidhah adalah pecahan dari Syiah. Lalu kata mu'alif, wa huwa Yahudiyun. Kita perlu tahu siapa Abdullah bin Saba supaya kita tidak tertipu seperti orang Nasoro. Orang Nasoro tertipu oleh Paulus. Paulus ini diterangkan oleh para ulama adalah orang Yahudi. Iya. Lalu dia mengaku-ngaku pengikut Nasoro. Karena Yahudi dan Nasoro tidak pernah akur. Mereka saling bermusuhan. Yahudi menyusup ke tubuh orang Nasoro. Dia adalah Paulus. Iya. Paulus ini pura-pura masuk Nasoro. Dia pun mengambil kitab Injil dan dipelajari. Sampai masyhur, dia jadi ulama di tengah mereka, pemberi fatwa. Setelah orang tokoh menerima Paulus, baru Paulus mengambil Injil dan dimasukkanlah akidah At-Taklis. Apa itu akidah At-Taklis? Allah itu tiga, tiga tapi satu. Siapa yang masukkan? Paulus. Iya. Tapi mereka tidak sadar. Ini bisa diurut sejarahnya di dalam sejarah mereka. Bagaimana kejahatan Yahudi terhadap orang Nasoro. Sama mereka juga bersikap ingin merusak Islam dari dalam. Siapa dia tokohnya? Abdullah bin Saba Yahudi. Iya. Talabbasa bil Islam. Dia talabbas berpakaian Islam. Saya ini Muslim. Pencinta Ahlul Bait Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Begitu. Fa abara tasayyu ali ahlil bait wal hulu fihim. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba dalam merusak umat Islam ialah tasayyu. Tasayyu artinya pembela. Siapa yang dia bela? Menampakkan pembela Ahlul Bait, keluarga Nabi. Iya. Katanya Ali bin Abi Thalib itu seharusnya dapat wasiat sebagai khalifah. Dan ini adalah wasiatnya Nabi kepada Ali. Tapi Abu Bakar dan Umar merampas. Iya. Jadi kalau begitu mereka perampas. Itu katanya. Dibisik-bisikkan kepada pengikutnya. Katanya, mari kita bela Ali dan keluarganya. Iya. Barakallahu fikum. Lalu kata beliau, yang kedua mereka melakukan hulu terhadap keluarga Nabi Ahlul Bait, yakni keluarganya Ali bin Abi Thalib. Sampai mereka meyakini bahwasanya Fatimah itu setelah Nabi SAW wafat 57 hari setelahnya, datanglah Jibril. Selama kurang lebih 60 sekian hari, mengajarkan Quran. Iya. Jadi Quran kita lebih tebal dari Quran kaum muslimin. Iya. Itulah mereka. Sama seperti Paulus memasukkan akidah syirik ke dalam agama Nasara. Iya. Ma'asyiral muslimin. Lalu kenapa Abdullah bin Saba memasukkan, menampakkan pembela Ahlul Bait dan menanamkan sikap hulu kepada mereka? Liyazhulan nas an dinil Islam. Maksudnya agar orang disibukkan dari menjalankan sesuatu yang bukan dari Islam. Ya. Yang kedua, wayufsidahu kama afsada Paulus bin Nasara. Dina Nasara. Yang kedua, mereka ingin merusak agama Islam sebagaimana Paulus merusak agama Nasara. Iya. Indama talabbasa bin Nasraniya, ketika Paulus ini berpenampilan pengikut agama Nasara. Iya. Tapi dimasukkanlah akidah syirik. Apa itu kesyirikannya? Nabi Isa itu bukan sekedar nabi, dia anak Tuhan. Dan Maryam itu adalah bunda yang ada di surga sana. Iya. Bersama papa yang ada di surga, kata mereka. Jadi kalau begitu, Tuhan kita tiga tapi satu. Na'udzubillah min dzalik. Wa awwalu ma adhara Ibnu Saba bidakwatihi bidaatahu fi ahdi Ali. Lalu sejarah muncul awalnya. Kalau tadi tokohnya sudah tahu kita, Abdullah bin Saba. Dan dia orang Yahudi. Dan dia merusak dengan dua prinsip. Mencintai Ahlul Bait. Dan yang kedua, apa tadi? Hulu dalam beribadah kepada Allah. Nanti kita akan lihat sikap hulu mereka. Berlebih-lebihannya mereka dalam beribadah kepada Allah. Iya. Wa awwalu man adhara Ibnu Saba bid'atahu fi ahdi Ali bin Abi Thalib. Dan pertama kali Ibnu Saba memunculkan bid'ahnya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Setelah Abdullah bin Saba menggerakkan pemberontak membunuh Utsman, ya. Setelah mereka membuat makar terhadap umat Islam. Katanya Utsman itu kolusi nepotisme gitu. Mengangkat hanya dari keluarga besarnya. Akhirnya, dan Utsman bin Affan telah melakukan sekian-sekian kesalahan. Datang dari Irak berita ini. Utsman bin Affan memerintahkan, suruh mereka datang ke Madinah. Ditunggu bulan haji. Mungkin datang bulan haji nanti mereka akan diadakan dialog. Ditunggu-tunggu sampai bulan haji, mereka tidak datang juga. Akhirnya datang membawa pasukan dan ingin akhirnya mengepung rumah Utsman. Siapa yang menggerakkan kaum muslimin? Mereka adalah orang-orang yang memiliki makar jahat terhadap Islam ini. Iya. Setelah mereka berhasil demikian, sekarang bersikap hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Hatta innahu ja'ahu. Sehingga Abdullah bin Saba datang menemui Ali. Apa yang dilakukan dari kebid'ahannya? Antallahu haqqan. Ini ucapan bid'ah. Ucapan bid'ah yang diucapkan Abdullah bin Saba ialah, wahai Ali, anta Allahu haqqan. Wahai Ali, anda Allah Tuhan yang benar. Iya. Setelah diangkat pada kedudukan, dia dapat wasiat. Tapi Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lain berkhianat. Kecuali sedikit yang tidak khianat. Setelah berhasil, diangkatlah kedudukannya sejajar dengan Allah. Bahkan dia Allah itu sendiri. Maka kemudian waliyadu billah, kita berlindung diri dari ucapan syirik kebid'ahan Abdullah bin Saba. Dan ini berlangsung sampai hari ini. Iya, ucapan mereka sampai hari ini. Fa'amara aliyu bil ukhdud fahufirat. Maka apa hukumannya? Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mendengar ucapan yang keji, kalau dirinya diangkat sebagai Allah yang benar, maka Ali amara, menyuruh kepada para sahabat untuk apa? Bil ukhdud, membuat parit. Bikin parit. Fahubirab, dan mereka pun dimasukkan ke dalam parit yang sudah dinyalakan api. Ya. Jadi ijtihadnya Ali. Ijtihad beliau, ini orang sudah berbuat kesyirikan, mengangkat dirinya sebagai ilah. Maka saking jengkelnya beliau, maka Ali bin Abi Thalib bikin parit. Nyalakan api. Orang-orang ini ditangkap. Dan dimasukkan ke dalam parit tersebut. Sebenarnya ulama pada zaman itu, seperti Ibnu Abbas, itu datang memberi nasihat. Tidak berhak menyiksa dengan api, illa sahibuha, kecuali pemilik api. Ya. Kalau memang mau menyiksa mereka, menghukum mereka, jangan pakai api. Karena yang berhak menghukum dengan api, pemilik api itu sendiri, itu Allah. Ini nasihat Ibnu Abbas. Tapi karena Ali bin Abi Thalib ini urusan besar, kesyirikan yang besar, maka hukumannya pun dengan hukuman yang besar pula, seimbang dengan kesalahannya, dibakar. Begitu. Walaupun sudah ada yang menasehati, tapi ijtihad, kalau itu afad, ajrun. Kalau dia benar, pahalanya dua. Wa in akhta, kalau itu keliru, karena manusia bisa keliru dalam berijtihad, ajrun wahid, pahalanya satu. Iya. Ijtihad beliau, dia mustahid, berhak berijtihad. Iya. Ma'asyiral muslimin, ini ketegasan dakwah para sahabat, dan ini dakwah yang paling hikmah. Iya. Jadi hikmah itu tidak harus, oh jangan, kasihan, dia kan muslim, dia kan mengaku muslim. Iya, betul, ngaku muslim. Tapi kalau ucapannya bukan lagi ucapan seorang muslim, maka diberi hukuman yang sepantasnya. Iya. Langit, bumi bisa hancur karena sebab kesyirikan mereka. Wa amara bil khutabi, maka Ali bin Abi Thalib menyuruh bil khutab, khutabnya ini kayu bakar, fajumia, dikumpulkan. Kayu bakar tersebut, wa bin nari fa'aqadat, dan dinyalakan api. Suma ahraqahum biha, kemudian mereka pun dibakar ke dalam api tersebut. Illa annahu yuqal, hanya saja dalam riwayat, dalam sejarah, Ana Abdullah bin Sabah haraba wa dhahaba ila Misra. Hanya saja tokoh pendirinya, siapa tadi? Abdullah bin Sabah, lari ke kota Mesir. Yang dibakar pengikut-pengikutnya. Iya. Tokoh utamanya, aktor utamanya minggat. Iya, memang seperti itu biasanya. Mereka pandai membuat strategi untuk merusak umat Islam. Dan ini banyak. Kalau sudah mereka tertangkap dan ketahui kesalahannya, melarikan diri. Iya. Wa nusira bid'atahu, lalu disebarkanlah bid'ahnya di sana, di Mesir. Wallahu a'lam bissawab. Itu kata Syekh. Di kota Mesir. Sehingga nanti pada abad yang keempat, di kota Mesir, berdirilah Daulah Ubaidiyah. Daulah Fatimiyah. Syiah. Kemudian mereka mengadakan perayaan hari kelahiran Hasan dan Husain. Ya. Hulu, bikin kebid'ahan yang baru. Ya. Al-muhim anna Aliyan radhiyallahu anhu ra'a amran lam yahtamilhu. Yang jelas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat ada perkara yang dia tidak sanggup untuk menanggung beban berat tadi. Dirinya diangkat sebagai ilah. Ini tidak mampu kita kalau kita diangkat setinggi itu. Apalagi kita bukan kapasitasnya, kita makhluk. Allah itu kholik. Tapi kadang orang kalau sudah demam dengan pujian, semakin tinggi diangkat semakin bangga. Sahabat tidak demikian. Dia takut, apalagi diangkat sampai sejajar dengan Allah. Ini ucapan syirik. Haitsu idda'u fihi al-uluhiyata, sekiranya mereka mengaku-ngaku kepada Ali dengan sebagai uluhiyah, sesembahan. Akhirnya ahraqahum min nar ihraqa, dibakar dengan sebenar-benar dibakar. Tidak main-main itu hukumannya. Kemudian summa badat hadihil firqatu al-khabisatu tatakasaru. Kemudian bid'ah tadi yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah Yahudi, mulailah firqah yang jelek ini tatakasaru, berkembang, menyebar. Liana syi'aroha, kenapa kok bisa berkembang? Padahal sudah jelas-jelas kesyirikannya. Ya. Inilah kata syi'. Sebabnya adalah is'ar, liana is'aroha bil haqiqah an-nifaq. Alladhi yusammunahu taqiyya. Sebab syi'ar. Syi'ar yang didengung-dengungkan, hakikatnya adalah kemunafikan yang mereka namakan taqiyyah. Jadi mereka pakai senjata namanya taqiyyah. Di depan kita seolah-olah kita pencinta Ahlul Bait. Kita pencinta Ali bin Abi Thalib. Jadi kita sama dengan antum. Begitu. Awal kali ngomongnya seperti itu. Setelah masuk. Ditawari, kamu mau kawin mun'ahda? Ini tawaran enak ini, kawin kontrak. Sehingga anak muda, wah, coba-coba, agama enak ini, enak menurut nafsu. Karena kawin seminggu, maharnya sekian ribu, nanti sudah tidak senang, cerai. Masya Allah. Sehingga cocok. Hakikatnya mereka menyembunyikan kemunafikan dengan dibungkus apa tadi? Mencintai Ahlul Bait. Walihada kanat hadihil firqatu akhtar ma yakunu ala Islam. Sehingga kata syekh, firqah ini, syiah ini adalah kelompok yang akhtar, paling berbahaya. Ma yakunu ala Islam, yang ada di dalam Islam. Kalau khawarij itu membahayakan. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah. Tapi Syiah kata mu'alif, ini paling membahayakan. Kenapa? Li'anna tatabaharu bil Islam wa da'wati ilaih. Karena Syiah Rafidho itu tatabahar, berpenampilan. Iya. Penampilannya Islam. Wadda'wah ilaih, dan mendakwahkan Islam. Tetapi taqoyyama sya'airahu dhahira. Mereka hanya taqoyyam, berpenampilan. Syiar-syiar yang nampak saja. Seperti apa? Katahrimil khumur. Mereka seperti mengharamkan khamr, wa ma asbaha dhalik, dan yang lainnya. Lakinna tanaqudahu bil batin. Tapi batinnya itu menolak. Sehingga sebagian kelompok, yakni kelompok ini, Syiah ini pada zaman dulu, mereka menghalalkan zina, menghalalkan khamr. Ya. Tapi kalau di depan mata orang banyak, dia mengatakan ini haram. Taqiyah namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin, fahum yarawna. Nah sekarang kita lihat, kita urut satu persatu akidah-akidah mereka. Kalau kita urut tadi yang pertama, mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah uluhiyah, memiliki hak uluhiyah, hak untuk diibadahi. Ya. Ya. Bahkan kalau kita lihat ucapan Khomeini, antum tahu siapa Khomeini? Pemimpin revolusi Islam katanya. Ternyata kalau kita ingin lihat ucapan-ucapan yang sangat keji, ucapan-ucapan yang sangat menyimpang, iya, dari Islam. Seperti mereka mengatakan, Khomeini mengatakan, inna lil imami maqaman mahmuda wa darajatan samiyah wa khilafatan taqwiniyah. Ya. Kata Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah, ada kitabnya, dan ini pedoman orang Syiah. Sesungguhnya para imam-imam, kalau tadi Ali, Abdullah bin Sabah mengangkat Ali. Kalau Khomeini mengatakan, sesungguhnya para imam-imam Syiah itu memiliki kedudukan mahmud yang terpuji. Darajatan samiyah, derajat yang mulia. Wa khilafatan takwiniyah, dan khilafah kekuasaan mengatur alam semesta. Taqza'uli walayatiha wa saytaratiha jami'id darat. Tunduk di bawah kekuasaan para imam-imam tadi seluruh alam semesta ini. Hadal qawn wa in min darurati madhabina, bahkan termasuk madhab pendapat kami yang sangat penting adalah, kata dia, kata beliau, annal a'li a'immatina maqaman lam yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Para imam itu mencapai tingkatan yang tidak pernah dicapai oleh para malaikat. Para rasul tidak pernah sampai pada tingkatan itu. Kalau imam kami sampai. Inilah hulunya Khomeini terhadap imam. Kalau tadi Abdullah bin Sabah kepada Ali, mengangkat sebagai Tuhan. Yang kedua, di antara prinsip mereka, dan ini kata Mu'alif, yarawna a'immatuhum alihah tudirul qaul tadi. Yang kedua, mereka meyakini bahwa para imam-imam itu pengatur alam semesta. Ini ucapan Khomeini. Ya, tokoh revolusioner di Iran waktu itu. Yang para ulama kita seperti Syaikh bin Baz, Syaikh Albani, ya, dan ulama-ulama alam waktu itu, ulama-ulama internasional memberi fatwa, ini adalah ucapan kufur. Ya. Walaupun banyak yang tertipu atas gerakannya Khomeini waktu itu. Yang ketiga, di antara akidah orang Syiah, wa annahum afdal minal anbiya wal malaikati wal auliya. Para imam-imam mereka, imam orang Syiah itu lebih utama dari para nabi. Wal malaikati, dan para malaikat, wal auliya, dan para wali. Masya Allah. Ini ucapan kufur. Ucapan kufur. Ucapan Khomeini. Wa nahum fi martabatin la yunaluha malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Mereka mendapatkan tingkatan yang tidak pernah diperoleh oleh para malaikat yang dekat dan nabi yang diutus. Lihat ini. Akidah mereka. Lalu kata Syekh, wa haula'i kaifa yasihu an tuqbala minhum da'wal Islam. Kalau seperti ini akidahnya para hadirin, kaif? Bagaimana akan benar, akan diterima pengakuan Islam mereka? Antum menerima keislaman mereka? Kalau Anda tidak menerima orang yang meyakini Uzair anak Allah, kalau Anda tidak meyakini mereka itu Muslim, lalu ini lebih hulu dari mereka. Bukan sekedar anak, Tuhan, pengatur. Lebih hulu mana kira-kira? Hah? Maka jangan heran orang-orang Rafidhah itu lebih keji kadang daripada orang Yahudi dalam mensikapi Ahlus Sunnah. Sampai dikisahkan oleh para ulama bagaimana kejinya mereka ketika orang Syiah bergabung dengan orang Yahudi. Memerangi siapa? Kaum muslimin. Ulamanya ditangkap, dibunuh, dibantai. Maka orang Yahudi diperintah orang Syiah. Siksa ulama ini. Bagaimana cara ulama ini disiksa? Dikelupas kulitnya. Seperti Anda ngelet kambing itu. Kelet kulitnya. Sampai sudah satu persatu dagingnya dikelupas. Orang Yahudi ini melihat denyut jantung. Sampai dadanya itu kelihatan jantungnya berdenyut. Dia belum mati. Dia tidak tega. Akhirnya dia ambil belati dan jantungnya ditusuk. Biar cepat mati. Lihat ini. Dan ini sejarah. Kita harus banyak belajar dari sejarah. Kalau masuk orang-orang Syiah di kota ini, kaum muslimin, jangan dibiarkan. Bisa banjir darah kaum muslimin. Lihat kekejaman mereka terhadap umat Islam pada zaman dulu. Ya. Terakhir, masih ingat barangkali saudara kita yang ada di Markis, Syekh Mukbil. Ya, orang Syiah mengerahkan moncong senjatanya dan mengepung markis kaum muslimin. Syekh Mukbil, tempat beliau. Karena negeri beliau banyak orang Syiah. Iya. Mereka kemudian bersyair, nanti kalau kita menguasai kampung tersebut, kita akan berpesta dengan wanita-wanitanya. Akan dijadikan tawanan, kata mereka, yang dihalalkan oleh mereka. Masya Allah. Dan ini sampai hari ini. Ma'adzirul muslimin. Maka kita harus bentengi diri kita, keluarga kita, dari kejelekan mereka. Baik. Walihada yakulu anhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fi kathirin min kutubih. Di dalam banyak kitab-kitabnya Syekhul Islam. Qawlan, suatu ucapan. Idza tala alaihi al-insan arafa. Kalau orang mau membaca tulisan-tulisannya, kelompok kitab-kitabnya orang Syiah membaca begitu, maka arafa, dia akan tahu halahum, keadaan orang Syiah. Kalau disimpulkan, kata Syekhul Islam, innahum asyaddun nasi dororon alal Islam. Orang Syiah itu lebih membahayakan terhadap Islam. Iya. Kenapa? Karena mereka berpenampilan muslim, haji. Iya. Tapi pada tahun 85, zaman revolusi Iran itu, mereka datang haji membawa senjata. Masuk ke dalam Baitullah Al-Haram membawa senjata. Dan di situ membuat pertumpahan darah. Iya. Walhamdulillah. Penguasa bisa menguasai keadaan. Orang-orang Syiah ini membawa peti. Orang menyangka ini peti orang mati mau disolati di depan Ka'bah. Ternyata setelah diatur sedemikian rupa, dibuka petinya. Apa isinya? Senjata. Diberondong. Diarahkan kepada kaum muslimin yang sedang menunaikan haji. Pertumpahan darah di Masjidil Haram ini juga sejarah tidak bisa kita lupakan. Lihat kembali sejarah mereka, kejahatan mereka terhadap Baitullah Al-Haram. Ditumpahkan darah kaum muslimin di depan Ka'bah Baitullah. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah ini berbahaya? Maka jangan sampai kita menyalahkan orang yang mengingkari orang Syiah. Nah itu Yahudi Nasara juga keji terhadap umat Islam. Kalau Yahudi Nasara sudah jelas. Mudah dibantah. Karena mereka penyembah Uzair. Kan mudah. Tapi orang Syiah sholat di depan Ka'bah. Tapi kalau Anda melihat orang Syiah sholat, sebentar-sebentar megang tangannya sambil gigitin kukunya. Kenapa? Mereka meyakini sholat sah kalau di belakang imam, imamnya mereka. Iya. Jadi mereka main-main aja. Taqiyah namanya. disuruh rapat, nyingkir. Sedang rukuk, bermain-main. Di hatinya tidak yakin, ini imam tidak sah jadi imam, bukan imam kita. Iya. Begitu mereka. Taqiyah namanya. Bukankah ini berbahaya? Maka kita perlu sedikit merenungi bagaimana sejarah dulu dan untuk diambil pelajaran hari ini. Kalau kata Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, wa annahum hajarul masajid wa amarul masyahid. Kesimpulannya kata Syekhul Islam, kalau antum baca kitab-kitab mereka, sejarah mereka, mereka itu meninggalkan masjid, meninggalkan masjid-masjid, wa amarul masyahid, dan memakmurkan peninggalan-peninggalan kuburan-kuburan mereka. Iya. Bisa dibuktikan kalau tanggal 10 Muharram orang Syiah di Karbala itu berkumpul. Mereka bersemangat beribadah. Yang diyakini di Karbala itu ada jasadnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mantap ibadah di situ. Iya. Daripada di masjid. Mereka membangun peninggalan-peninggalan orang yang ada di tengah mereka dengan bangunan-bangunan yang mewah. Ya. Itulah mereka. Jadi ini salah satu di antara bentuk penyimpangan orang Syiah, meninggalkan masjid dan memakmurkan kuburan-kuburan mereka. Ya. Petilasan-petilasan kuburan mereka dimakmurkan. Wahum yakulun. Yang berikutnya, kalau disimpulkan mungkin, poin berikutnya dari ucapan mereka, yang keempat atau yang kelima, la nusolli jama'atan illa khalfa imamin maksum. Kata mereka, ini akidah orang Syiah. Kita tidak sholat berjamaah, kecuali di belakang imam yang maksum. Begitu. Wala maksum al-an. Sekarang tidak ada lagi imam yang maksum. Ya. Dan inilah ucapan bid'ah mereka. Mereka meyakini sholat jamaah akan sah sholatnya kalau yang ngimami dari kalangan imam mereka. Keluarga ahlul bait mereka. Sehingga mereka ada yang tidak sholat Jumat. Menunggu Mahdi al-Muntadhar. Nanti kalau sudah Mahdi Al-Muntadhar muncul, baru Jum'atan. Sebahkan mereka tidak mushol berjamaah. Semoga ini sebagian dari apa yang kita kaji. Dan tadi sudah sampai pada beberapa poin akidah mereka. Dan kita lanjutkan lain waktu insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.